para sahabat Nabi sepeninggal Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka berpencar keluar dari kota Madinah dengan tujuan menyebarkan agama Islam. Dan di sini terlihat keutamaan menuntut dan mengajarkan ilmu agama, yaitu orang dari kota Madinah, dari kota ilmu, keluar dari sana menemui Abu Darda yang berada di Syam, di Damaskus, hanya untuk menuntut ilmu agama. Lihat orang ini berkata apa? Ma aqdamaka ya akhi. Abu Darda radhiyallahu anhu bertanya kepada orang ini, apa yang menyebabkan engkau datang ke sini, wahai saudaraku? Dan pantas Abu Darda radhiyallahu anhu bertanya seperti itu, karena beliau, orang ini datang dari kota Madinah, kota suci, kota yang semestinya seseorang ingin tinggal di sana. Maka orang ini menjawab, hadithun balaghani annaka tuhadithuhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Artinya, yang menyebabkan aku datang ke sini adalah karena sebuah hadis yang sampai kabar kepadaku bahwasanya engkaulah yang meriwayatkan hadis tersebut dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini terdapat pelajaran menarik, yaitu ilmu itu yu'ta wala ya'ti. Artinya ilmu itu didatangi, bukan kita menunggu bola, tetapi ilmu itu didatangi. Di sini terlihat bagaimana seseorang ketika menuntut ilmu semestinya dia meluangkan waktunya, kesempatannya untuk duduk di majelis ilmu. Sesibuk apapun dia, luangkan waktu untuk duduk di majelis ilmu. Selelah apapun dia setelah bekerja seharian, luangkan waktu untuk duduk di majelis ilmu. Bayangkan orang ini mengatakan hadithun, satu hadis dari kota Madinah ke daerah Syam, yang dahulu transportasi sangat sulit, yang dahulu di jalan banyak bahaya. Hadithun, satu hadis yang aku dengar engkau meriwayatkannya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan bahwa ilmu itu didatangi. Dan ini juga menjadi peringatan bagi kita, terutama saudara-saudara kita yang mungkin dulunya duduk di majelis ilmu, sekarang mungkin karena kecanggihan teknologi dan kecanggihan untuk mengakses informasi, akhirnya malas untuk pergi ke masjid, malas untuk duduk di majelis ilmu. Yang tentunya duduk di majelis ilmu menghadap kepada yang mengajarkan ilmu agama dengan adab, dengan sifat yang baik sebagai penuntut ilmu, mendengarkan, melihat langsung, berbeda dengan orang yang mendengarkan mungkin melalui radio, mendengarkan mungkin melalui streaming, melalui televisi, dan semisalnya. Sungguh sangat berbeda. Maka lihat, orang ini datang dari kota Madinah ke Syam, ke Damaskus, hanya untuk sebuah hadis. Lalu Abu Darda radhiyallahu anhu berkata, "Ama jita li hajah?" Apakah engkau tidak datang ke sini untuk keperluan yang lain? Hanya itu? Qala la, enggak. Saya cuma itu. Lihat, orang ini cuma ingin itu. "Ama qadimta li tijarah?" Tidakkah engkau datang untuk berdagang ke sini? Karena memang kota Syam, daerah-daerah Syam terkenal dengan perdagangannya sampai sekarang. Qala la, tidak, hanya itu. Hanya ingin mengambil riwayat hadis dari Abu Darda. Qala ma ji'tu illa fi talabil hadis. Artinya, orang tersebut mengatakan, aku tidak datang kepada engkau kecuali hanya ingin mengambil satu hadis darimu. Maka Abu Darda radhiyallahu anhu langsung memberikan sebuah hadis yang sangat utama. Hadis yang berkenaan dengan apa yang dia lakukan sekarang. Fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Dan di sini terdapat pelajaran menarik. Lihat nanti Abu Darda meriwayatkan sebuah hadis yang berkenaan dengan kelakuan orang ini. Dia datang dari kota Madinah ke negeri Syam dengan kesulitan transportasi, dengan jauh jarak yang sangat jauh, dengan kesulitan ekonomi dan semisalnya. Hanya untuk sebuah hadis, Abu Darda memberikan hadis yang semisal dengan apa yang telah dia lakukan, yaitu menuntut ilmu syar'i. Di sini terdapat pelajaran menarik, dan ini pesan ya, yang kita dapatkan ketika daurah para ustaz seluruh Indonesia, senusantara, hampir 350 orang yang ikut. Setiap daerah mempunyai utusan masing-masing. Kita dipesani oleh para syekh, di antaranya Syekh Sulaiman bin Salimillah Ar-Ruhaili hafizahullah taala, bahwa ad-da'iyah yu'ti ma yahtajuhun nas wala ma yatlubuhun nas. Lihat, ini penting. Dan ini bedanya dakwah salaf dengan dakwah selain salaf. Artinya, seorang pendai itu memberikan apa yang diperlukan oleh manusia, bukan apa yang hanya diinginkan oleh manusia. Apa maksudnya? Ketika kita mengadakan kajian kitab, ketika kita mengadakan kajian-kajian yang berkaitan dengan akidah, mungkin sebagian kaum muslimin merasa berat, tidak suka, sukanya kajian-kajian yang berkaitan dengan keluarga, kemudian berkaitan dengan ini dan itu, yang ringan-ringan. Tetapi beliau mengatakan, ad-da'iyah yu'ti ma yahtajuhun nas. Seorang pendakwah memberikan apa yang diperlukan oleh kaum muslimin, bukan apa yang diinginkan oleh kaum muslimin. Kaum muslimin mungkin menginginkan pelajaran-pelajaran, kajian-kajian tematik yang ringan-ringan, penuh tawa, penuh canda, penuh kisah, sana sini. Tetapi yang benar adalah daya memberikan apa yang diperlukan oleh kaum muslimin. Apa yang diperlukan? Akidah, Al-Quran, hadis. Dia tidak melihat manusia senang, enggak senang, yang penting dia menyampaikan. Ini dakwah salaf. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Lihat kemudian orang ini diberikan hadis oleh Abu Darda. Apa hadisnya? Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Wa innal malaikata latada'u ajnihataha lidhan li talibil ilm. Wa innal alima la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ard hatta al hitan fil ma. وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب وإن العلماء ورثة الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما إنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر. Hadisnya ini, datang orang dari kota Madinah ingin mencari hadis, diberikan oleh Abu Darda hadis ini. Hadisnya sekitar ada 9 kalimat. Kalimat itu kumpulan kata-kata. Kata-kata-kata dikumpul menjadi satu kalimat. Di sini ada 9 kalimat. Rasulullah SAW bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ila jannah." Yang pertama, siapa yang menempuh sebuah jalan, dia menuntut ilmu di dalamnya, niscaya Allah akan mudahkan dia jalan menuju surga. Ini yang pertama. Dan ini menunjukkan keutamaan menuntut ilmu. Yang kedua, wa innal malaikah la tadau ajnihataha liridhan li talibil ilm. Sesungguhnya para malaikat meletakkan sayap-sayapnya karena ridha dengan apa yang dilakukan oleh penuntut ilmu. Ini yang kedua, dan ini menunjukkan keutamaan menuntut ilmu juga. Yang ketiga, wa innal alima la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ard hatta al hitan fil ma. Artinya, dan sesungguhnya orang yang berilmu, setelah dia menuntut ilmu, dia berilmu, sungguh akan benar-benar dimintai ampun kepada Allah oleh seluruh penduduk langit, seluruh penduduk bumi, dan bahkan sampai ikan-ikan yang ada di dalam lautan. Ini yang ketiga. Ada faedah menarik, kenapa disebutkan ikan? bukankah banyak binatang selain ikan di dalam lautan? Kenapa dikhususkan ikan? Jawabannya ada beberapa jawaban. Yang pertama, yaitu karena kebanyakan makhluk yang ada di lautan adalah ikan. Yang kedua, yaitu menunjukkan kepada banyaknya ikan. Banyaknya yang memintakan ampun untuk si alim ini kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa dihitung ikan? Tidak bisa. Dari mulai yang paling besar, ikan paus, sampai yang paling kecil. Tidak bisa. Menunjukkan kepada banyaknya. Dan ini menunjukkan keutamaan orang yang berilmu setelah dia menuntut ilmu. Karena tidak mungkin orang berilmu tanpa menuntut ilmu agama. Yang keempat, wa inna wa fadlul alim 'alal 'abidi ka fadlil qamari 'ala sa'iril kawakib. Keutamaan orang yang berilmu dibandingkan orang yang ahli ibadah seperti keutamaan bulan purnama dibandingkan bintang-bintang yang ada. Dari sisi mana utamanya? Kalau kita lihat bulan purnama dengan bintang-bintang yang ada, bintang-bintang tidak akan bisa bersinar tanpa bulan purnama. Begitulah seorang alim. Dia menyinari seluruh umat manusia. Bahkan ahli ibadah tidak akan bisa beribadah tanpa seorang alim. Tapi ingat di sini, ada pelajaran menarik. Kadang kita sebagai penuntut ilmu, oke, beradab di majelis ilmu. Tatkala bertanya kepada ustaz, adabnya luar biasa. Baik bertanya di majelis ilmu ataupun tatkala sendirian, adabnya luar biasa. Tetapi perlu diingat, ilmu tersebut memberi pengaruh ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Di dalam keluarga kita, istri, anak, orang tua, adik, kakak, paman, bibi, harus ada pengaruh ilmu yang kita tuntut. Jangan sampai, terutama jamaah di sini, yang sudah mengaji ilmu agama, keluarganya hancur berantakan. Cerai sana sini, kemudian gonta ganti pasangan, kemudian talak, ya misalnya. Tidak ada pengaruh ilmu yang dia tuntut di majelis ilmu. Jangan sampai. Ada pelajaran menarik bahwa orang yang berilmu, semakin tinggi ilmunya, semakin dia mempunyai pengaruh di dalam kehidupannya sehari-hari. Bukan hanya di masjid, sehari-harinya. Ada seorang ulama tabi'i, fiqh, Al-Mu'tamir bin Sulaiman. Al-Mu'tamir bin Sulaiman, beliau ini seorang ahli ibadah. Makanya ada buku berjudul Al-Ulama'ul Ubbad, para ulama ahli ibadah. Maka saya sering menyinggung bahwa sebagian para penuntut ilmu ada yang kadang-kadang malas ibadah. Sholat-sholat sunnah rawatib, ba'diyah, qobliyah, witir, tidak sama sekali. Bakhil gaya apa ini? Cuma satu rakaat sebelum tidur ataupun di dalam satu malam. Dari mulai habis sholat isya sampai subuh kelak. Rasa enggak sanggup satu rakaat. Ini bakhil gaya apa? Ini penuntut ilmu gaya apa? Maka para ikhwah, pernah diceritakan Al-Mu'tamir bin Sulaiman, kalau tidak salah akhirnya Al-Khawlani begitu. Al-Mu'tamir bin Sulaiman At-Tarkhan bin Tarkhan. Al-Mu'tamir bin Sulaiman bin Tarkhan. Beliau ini ketika meninggal, tetangga beliau yang di samping rumah beliau, anak kecil yang belum paham, mengatakan kepada bapaknya, "Wahai bapak, mana tiang yang ada di atas rumah Mu'tamir bin Sulaiman bin Tarkhan? Kok hilang?" Maka sang bapak menjawab anaknya, itu adalah Sulaiman, Al-Mu'tamir bin Sulaiman bin Tarhan, yang senantiasa kalau sholat sangat sangat panjang berdirinya, sehingga seperti dilihat dari kejauhan tiang yang berdiri. Ini perhatikan mulai saat sekarang. Saya tidak ingin mendengar jamaah saya yang mengaji di Masjid Imam Syafi'i, keluarganya berantakan, ibadahnya bolong-bolong, puasa ataupun sholat-sholat sunnah minimal, ba'diyah, qobliyah, bolong-bolong, zikir pagi, zikir sore, tidak tahu entah kemana. Jangan sampai. Penuntut ilmu bukan hanya sekedar di masjid, tetapi dia harus berpengaruh dalam kehidupan dia sehari-hari. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, yang kelima, wa innal ulama warasatul anbiya. Sesungguhnya para ulama adalah pewaris para nabi. Ini yang kelima, keutamaan menuntut ilmu. Wa innal anbiya lam yuwarrisu dinaran wala dirhaman, wa innama warathul ilm, faman akhadahu akhadha bihadhin wazir. Dan para nabi tidak mewariskan emas, perak, enggak, tetapi mewariskan ilmu agama. Karena ilmu itu yang akan menemani kita tatkala kita sendirian. Tatkala kita sendirian di kubur kita, ilmu itu yang akan menemani kita. Ilmu yang bermanfaat, yang membuahkan amal. Dan barang siapa yang mengambil warisan tersebut, maka sungguh dia telah mengambil bagian yang besar. Ini lima, bukan sembilan berarti. Lima, keutamaan menuntut ilmu di dalam hadis ini. Mudah-mudahan ini sebagai awal yang baik untuk penggugah kita kembali dalam menjalankan menuntut ilmu di masjid ini. Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah, sekali lagi saya berpesan, ilmu harus berpengaruh dalam kehidupan sehari-hari, dalam kehidupan kita sehari. Dan itulah ilmu yang bermanfaat. Saya beri contoh, ada faedah menarik. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman kalau tidak salah dalam surat Maryam, innal ladhina amanu wa amilu salihat sayaja'alu lahumur rahmanu wudda. Orang-orang yang beriman, dan iman tidak akan bisa tumbuh kecuali dengan ilmu. Dan orang-orang yang beramal saleh, amal saleh tidak akan seseorang bisa beramal saleh kecuali setelah dia mengilmuinya. Maka Allah akan menjadikan untuk mereka wudda, rasa cinta di tengah manusia. Orang yang berilmu pasti dicintai oleh manusia. Ini bukti bahwa ilmu akan memberikan pengaruh dalam kehidupan dia sehari-hari. Orang yang berilmu tidak banyak musuh. Bahkan kalaupun ada yang memusuhi orang berilmu tersebut, dia mau tidak mau harus memuji orang berilmu itu. Lihat misalkan seorang ulama besar yang sudah meninggal belasan tahun yang lalu, ulama besar dan ahli fatwa, pemimpin ulama di kerajaan Arab Saudi, Syekh Ibnu Baz rahimahullah. Baik musuh atau kawan, apalagi kawan, semuanya mencintainya. Susah untuk membenci beliau. Begitulah orang berilmu. Maka perhatikan, saya tekankan di awal, karena saya dengar beberapa banyak sekali orang duduk, bahkan mungkin sudah jenggotan, mohon maaf, celana di atas dua mata kaki, jilbab besar, cadaran, tetapi pernikahannya enggak becus. Sama orang, sama anak-anak, anak-anaknya durhaka, sama orang tua durhaka. Ini penuntut ilmu gaya apa? Harus berpengaruh. Ilmu ada, harus memberikan pengaruh dalam diri. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah dari hamba-hambanya hanyalah para ulama. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sekarang kita baca hadis-hadis yang ada di dalam kitab Bulughul Maram, dan kita masih di dalam kitabus salah, bab al-adhan. Betul? Bab adhan. Nomor berapa? Terakhir kita membacanya 195. Sudah kita baca? Baik. Masih ada waktu 7 menit. Saya ingin menjelaskan tentang azan. Ya. Azan, kalau kita berbicara dari mulai hadis yang ke-190 sampai 195, maka di sana ada 3 jenis azan. Catat ya, 3 jenis azan. Azannya penduduk kota Kufah. Kufah di mana? Irak. Yang kedua, azannya penduduk kota Madinah. Yang ketiga, azannya penduduk kota Mekah. Azannya penduduk kota Kufah ini sekitar 15 kalimat. Ingat, kalimat itu apa? Kata, kata, kata digabung menjadi satu kalimat. Ini 15 kalimat. Azannya penduduk kota Madinah 17 kalimat. Dan azannya penduduk kota Mekah 19 kalimat. Bagaimana ini? Dan perlu diingat, semuanya benar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang paling masyhur adalah azannya Bilal. Azannya Bilal yang berjumlah 15 kalimat. 15 kalimat. Sekarang kita perhatikan bagaimana hitungan 15 kalimat. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Saya tanya dulu, ini berapa kalimat? 4. Ya, ini 1, 2, 3, 4. Ini berarti 4 kalimat. Sisanya, syahadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, ini berarti berapa? Hah? 2. Berarti tambah 6. Ya. Kemudian selanjutnya, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ini berapa? 2. Berarti berapa? 8. Kemudian setelahnya, hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Kemudian ini berapa berarti? 10. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Ini berapa? 12. Kemudian Allahu Akbar. Allahu Akbar. Berapa ini? 14. Terakhir, la ilaha illallah. Baik. Inilah yang disebut dengan 15. Dan ini azannya Bilal. Azan yang kita pakai sekarang dan kebanyakan kaum muslimin memakainya adalah azannya siapa? Bilal. Di sana ada azan Abu Mahdzurah. Ingat, catat itu azannya siapa? Bilal. Di sana ada azan Abu Mahdzurah. Azan Abu Mahdzurah ini adalah, perhatikan, ini azannya Bilal, ya. Lihat papan tulis. Ini azannya Bilal. Azan Abu Mahdzurah sampai di sini sama. Permulaannya sama. Cuma bedanya di sini. Ya. Bedanya di sini. Bedanya bagaimana? Jadi beliau menyebutkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, 4. Kemudian menyebutkan dengan suara yang lirih, didengar oleh dirinya atau oleh orang sekitarnya. Asyhadu an la ilaha illallah. Berapa kali? Persis seperti ini. Berarti kalau persis seperti ini, kemudian setelah itu baru dengan suara yang keras, berarti menjadi berapa? 19. Paham? Saya ulangi. Jadi takbir yang pertama, ini azannya siapa tadi? Bilal. Azan yang kedua yaitu azannya siapa? Abu Mahdzurah. Siapa namanya? Abu Mahdzurah. Nah, Abu Mahdzurah ini azannya ini 4 sama. Takbir yang pertama sama. Nah, yang kedua yang di sini yang berbeda yaitu beliau mengucapkan dengan suara yang lirih. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Baru setelah itu asyhadu an la ilaha illallah. Berarti ditambah 4, ini kan 4 ya. Nah, 15 tambah 4 menjadi berapa? 19. Itulah azannya siapa tadi? Abu Mahdzurah, penduduk kota yang 19 berapa? Mana? Azannya penduduk kota Mekah. Ya. Ustaz, 17 gimana? Nah, 17 sama. Begini. Takbir 4 kali, kemudian dia syahadatnya sekali, syahadat la ilaha illallah sekali, syahadat Muhammad Rasulullah sekali. Contoh. Takbir sudah 4 kali, kemudian asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Baru setelah itu asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha. Berarti tambahannya berapa? 2. 15 tambah 2 menjadi berapa? 17. Ini azannya penduduk kota Madinah. Penduduk kota mana? Madinah. Ya? Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sana ada azan yang ketiga. Ada azan yang ketiga. Bagaimana? Takbirnya cuma 2 kali. Ini tidak usah. Ya? Takbirnya cuma 2 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian sama, lirih juga. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian sampai yang terakhir. Berarti jenis ketiga berapa kali? Berapa kalimat maksud saya? 1, 2, kemudian di sini berarti 8, berarti berapa? 10. Kemudian tambah di sini 12, 14. Hah? 16. Betul? Betul? 16. Bingung kan? Yang ketiga, azan yang kedua, paham? Azan yang pertama, paham sudah? Azannya siapa? Bilal. Berapa kalimat? 15. Itu yang paling masyhur di tengah kaum muslimin. Azan yang kedua, azannya siapa? Abu Mahzurah. Abu Mahzurah bagaimana tadi? Ada namanya suara yang lirih mengulang-ulang asyhadu anna ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ini yang disebut dalam bahasa Arab apa? Tarji'. Hah? Tarji'. Artinya apa? Tarji' itu mengulang kembali. Setelah suara lirih maka diucapkan dengan suara yang lantang, yang keras. Nah, ini azan yang kedua, berapa jumlahnya? 19. Azan yang kedua ada macam yang kedua, 17. Bagaimana caranya? Ya. Bagaimana tadi? Yang ininya diulangnya sekali. Ya, suara yang lirihnya diulangnya sekali. Saya beri contoh. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Berapa kali? Satu kali, kemudian satu kali. Baru setelah itu seperti biasa. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Sampai habis. Berarti kalau dikurangi 2, 19 kurang 2 berapa? 2. Ini masih azannya siapa tadi? Abu Mahzurah. Jadi 2, Abu Mahzurah itu ada 2 2 macam. Paham sekarang? Nah, di sana ada jenis yang ketiga. Bagaimana jenis yang ketiga? Yang barusan saya, yang terakhir saya jelaskan. Takbirnya cuma berapa? Cuma 2. Bagaimana itu? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian, pakai tarji' enggak? Pakai. Ya, jenis ketiga tetap pakai tarji'. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar. Asyhadu an la ilaha illallah. Sampai habis. Berarti berapa? 2. Kemudian ini berapa? 8. Karena diulang 4 kali kan? 8. Berarti 10. Tambah ini 6. 7. Berarti 17. Afwan. 17. Ya. Jadi azan Bilal 15. Azan Abu Mahzurah 19 atau 17 kalimat. Azannya Ibnu Ummi Maktum. Catat, Ibnu Ummi Maktum. Ibnu Ummi Maktum. Sebanyak berapa? 17. Saya ingin bertanya, 17 itu maksudnya apa? Angka porkas. Hah? 17 kalimat. Yang mana yang namanya kalimat? Allahu Akbar. Itu satu kalimat. Allahu Akbar. Itu 2 kalimat. Paham ya? Baik. Kalau ada yang bertanya, Ustaz tadi ini 8. Adzan yang ketiga ini 8. Ini tambah 2, 10. Ini 7 dari mana? Siapa yang bisa jawab? Allahu Akbarnya 2 kali. Ya, nah, adzan. Oh, berita. Ya, silakan. Kita bicara azan belum azan mulanya. Serawi diam aja. Mau azan yang mana? akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. الله أكبر, الله أكبر. لا إله إلا الله. Ya, sebelum kita lanjutkan, saya ingin memastikan bahwa kita semua paham. Saya ingin bertanya, yaitu berapa azannya Bilal? Hah? Mas David, berapa? 15. Ini perlu dipastikan karena baru melihat dunia dan seisinya. Jangan-jangan wujuduhu ka'adamihi, keberadaannya seperti tidak adanya. Mas Dani? Sudah melihat dunia dan seisinya? Baik. Berapa azannya Abu Mahdzurah? 17 dan 19. Saya tadi pas habis sholat maghrib teringat bahwa alangkah baiknya seorang perempuan tatkala ada laki-laki yang meminangnya, laki-laki tersebut diuji bagaimana tata cara wudu, mandi, dan sholat yang benar. Jangan-jangan dia tidak bisa wudu yang benar, mandi yang benar, yang akan membimbing keluarganya kelak. Taib. Azan yang terakhir, azannya siapa, Mas Taisar? Ibnu Ummi maktum. Berapa? 17. Ya, dengan pengurangan apa tadi? Takbir. Takbirnya tidak 4. Ada faedah, silakan lihat hadis ke-194. Dalam buku saya terjemahan hadisnya nomornya 194. Lihat dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia berkata, Bilal diperintahkan untuk menggenapkan kalimat azan. Ada faedah di sini. Kata-kata menggenapkan kalimat azan. Ada sebagian ulama berpendapat, dan sebagian ulama ini disebutkan oleh Imam Nawawi pendapatnya dalam kitab beliau Al-Minhaj Syarah Nawawi ala Sahih Muslim, yaitu kata-kata Anas, Bilal diperintahkan untuk menggenapkan kalimat azan. Coba perhatikan, Mas Robi tadi azan bagaimana? Coba Mas, ulangi takbirnya. Lihat, beliau satu nafas, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sebagian ulama berpendapat bahwa karena disuruh menggenapkan kalimat azan, maka takbirnya pun harus satu nafas. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tidak boleh dia, menurut sebagian ulama, atau tidak dianjurkan dia mengatakan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu berarti berapa nafas? 2 nafas. Padahal Nabi Muhammad SAW memerintahkan untuk menggenapkan azan. Nah, ini faedah. Kata-kata menggenapkan azan, sebagian ulama berpendapat bahwasanya ucapannya harus satu nafas. Di antaranya yaitu takbir, 2 takbir tadi. Karena menggenapkan azan. Ya, catat itu, garis bawah, itu penting. Sebagian ulama berpendapat kata menggenapkan azan maksudnya adalah 2 takbirnya diucapkan dengan 1 kali nafas. 2 takbirnya diucapkan dengan 1 kali nafas. Makanya jarang kita mendengar orang azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jarang kan? Jarang kita mendengar seperti itu, ngambil 2 kali nafas. Tetapi sering dia muadzin mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kan begitu ya? Nah, ini adalah pembicaraan ulama dari mulai semenjak dahulu. Tetapi pendapat yang lebih kuat bahwa boleh dengan mengucapkan 2 takbir dengan 1 kali nafas, atau mengucapkan 2 takbir dengan 1 nafas, 1 nafas. Tidak ada tuntunan khusus. Tidak ada tuntunan khusus. Jadi catat juga, pendapat yang paling kuat boleh mengucapkan takbir dengan 1 nafas. Allahu Akbar, ambil lagi nafasnya, Allahu Akbar, boleh. Atau mengucapkan 2 takbir dengan 1 nafas. Allahu Akbar, Allahu Akbar, boleh. Ya, ini faedah. Kemudian faedah selanjutnya yaitu disebutkan juga oleh Imam Nawawi rahimahullah, yukrahu raf'u saut fil iqamah dunahu fil adhan. Artinya dimakruhkan untuk mengangkat suara tatkala iqamah lebih tinggi dibandingkan azan. Lebih tinggi dibandingkan azan. Siapa yang tahu sebabnya? Dimakruhkan mengangkat suara tatkala iqamah lebih tinggi dibandingkan azan. Nah, kasih. Siapa yang tahu sebabnya ya? Karena iqamah itu disyariatkan untuk pemberitahuan akan orang-orang yang sudah berkumpul di masjid, untuk bahwa sholat diberdirikan. Adapun azan fungsinya apa? Memanggil orang-orang untuk pergi ke masjid. Makanya kalau seandainya iqamahnya lebih tinggi suaranya dibandingkan azan, nanti dikira apa? Azannya dua kali. Ya, azannya dua kali. Maka mungkin kita bisa amalkan di sini, entah mengamalkannya kalau seandainya iqamah suaranya jangan terlalu seperti azan, atau tetap pakai mik, atau tidak pakai mik. Nah, saya setuju kadang-kadang Mas Ikhwan kadang-kadang tidak pakai mik, langsung saja iqamah. Karena memang fungsi iqamah adalah pemberitahuan untuk orang yang di masjid bahwa sholat sudah mau diberdirikan. Paham ya para ikhwah? Baik. Nah, kita lanjutkan sekarang hadis yang ke-196. Pada waktu penyebutan hadis Bilal, saya sudah menyebutkan, dan ini saya ingin ulangi agar lebih masuk ke dalam sanubari kita. Bilal mantan budak, berkulit hitam, hidung tidak mancung, akan tetapi penghuni surga. Alat ta'yin, penghuni surga yang sudah ditentukan oleh Rasulullah SAW. Nafasnya masih ada di hidung beliau, kaki masih berjalan di atas muka bumi, masih makan, masih minum, masih bergaul dengan orang-orang, masih berjima dengan istrinya, tapi surga jaminan sudah di tangan beliau. Ini memberikan faedah kepada kita bahwa surga tidak mengenal strata pendidikan, tidak mengenal warna kulit, tidak mengenal warna darah, tidak mengenal status sosial, status ekonomi, tidak mengenal. Surga mengenal apa? Iman dan amal. Innallaha la yanzuru ila qulubikum, la yanzuru ila suwarikum, wala ila amwalikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah tidak melihat kepada bentuk rupa kalian. Tidak melihat juga kepada harta kalian. Tetapi melihat kepada hati, yaitu iman dan amal kalian. Itu yang harus ditancapkan baik-baik. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita baca hadis yang ke-196. Wa an Abi Dhuhaifah radhiyallahu anhu qala, ra'aitu Bilalan yu'adzin wa atattaba'u. فهو ها هنا وها هنا وإصبعاه في أذنيه رواه أحمد والترمذي وصححه. Dari Abu Juhaifah radhiyallahu anhu, dia berkata, saya melihat Bilal radhiyallahu anhu ketika azan, saya perhatikan mulutnya ke sana kemari, sedangkan kedua jari, yaitu jari telunjuk, menutup kedua telinganya. Diriwayatkan oleh Ahmad serta At-Tirmidzi dan dia mensahihkannya. Kita lanjutkan hadis yang ke-197. Wali bin Majah wa ja'ala isba'aihi fi udhunai. Sedangkan dalam riwayat Imam Ibnu Majah, dia meletakkan kedua jarinya di kedua lubang telinganya. Hadis yang ke-198. Wali Abi Dawud lawa unuqahu lamma balagha hayya 'ala shalah yaminan wa shimalan wa lam yastadir wa asluhu fi sahihain. Sedangkan dalam riwayat Abu Dawud, Bilal radhiyallahu anhu menggerakkan lehernya ke kanan dan ke kiri dengan tidak memutar badannya ketika sampai pada kalimat hayya 'ala shalah. Hadis ini aslinya terdapat dalam As-Sahihain. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, poin pertama dari hadis ini adalah yaitu biografi. Ini banyak jamaah yang baru-baru saya lihat wajah-wajahnya yang saya ucapkan ahlan wa sahlan, marhaban bi talibil ilm, selamat datang para penuntut ilmu di Masjid Imam Syafi'i, dan ini masjid-masjid kaum muslimin, tidak ada masjid khusus. Cuma kacanya aja reben, jadi ya khusus lihat. Kacanya aja hirang. tidak ada yang khusus, ya, tidak ada pendaftaran, tidak ada keanggotaan, tidak ada baiat, tidak ada yang perlu dibaiat, tidak ada. Tidak ada infak khusus, enggak ada. Ya, semua boleh masuk. Semua boleh menuntut ilmu di sini yang dibaca ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan untuk itu saya ingin menjelaskan, ketika kita membaca kitab Bulughul Maram, maka kita sudah melalui beberapa cara ketika membaca kitab Bulughul Maram. Di antara caranya yaitu saya akan membagi setiap hadisnya beberapa poin. Poin yang pertama, penyebutan biografi sahabat yang meriwayatkan hadis ini. Yang kedua, yaitu penjelasan tentang hadis yang dibaca. Yang ketiga, derajat hadis yang kita baca. Yang keempat adalah pengambilan hukum dan juga pelajaran-pelajaran dari hadis yang kita baca. Maka poin yang pertama yaitu biografi sahabat yang meriwayatkan hadis ini. Beliau adalah Abu Juhaifah. Abu, kalau bahasa Indonesianya atau bahasa Banjarnya, Abah. Abahnya Juhaifah. Ini yang disebut dengan kunyah. Dan kunyah termasuk sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan bagi yang belum menikah, kunyah dianjurkan untuk memilikinya. Sebagaimana Aisyah radhiyallahu anha, kata Rasulullah, anti ummu abdillah. Engkau adalah ummu abdillah. Padahal Aisyah radhiyallahu anha belum memiliki anak yang bernama Abdullah dalam keadaan hidup. Maka Abu Juhaifah adalah kunyah, abahnya Juhaifah, ya. Dan oleh karenanya pula seorang anak kalau dinamai dengan abu ini tidak pantas, karena itu berarti abah, ya. Misalkan anaknya laki-laki namanya Abu Bakar. Abu Bakar sudah menjadi alam, oke, tidak mengapa, Abu Bakar, ya. Tapi ada kadang-kadang Abu Abdillah namanya. Abu Abdillah itu kunyah, bukan nama. Ya, seperti ini, Abu Juhaifah dan Abu Hurairah misalkan nama. Ya, itu bukan nama, tetapi itu kunyah. Abahnya Hurairah. Ya. Maka sama dengan Abu Juhaifah ini, dia adalah kunyah. Namanya siapa? Namanya Wahab. Waw Haba Wahab bin Abdillah As-Suwai. Wahab bin Abdillah As-Suwai. Wahab bin Abdillah As-Suwai ini bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhir hidup Rasulullah, ketika beliau masih kecil. Jadi Wahabnya ini, Abu Juhaifah, dalam keadaan masih kecil, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di akhir hayat beliau. Dan oleh karenanya Abu Juhaifah mempunyai sedikit hadis, karena bertemu Rasulullah dalam keadaan bagaimana? Masih kecil. Dan bertemunya di akhir-akhir hayat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bahkan disebutkan oleh para ulama sejarah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wafat, Abu Juhaifah belum baligh. Belum apa? Baligh. Tetap dinamakan sahabat tidak? Tetap. Kenapa? Karena pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan pengertian sahabat Nabi artinya adalah seorang yang pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan beriman kepada beliau dan mati dalam Islam. Kata-kata melihat ini meskipun seorang yang pernah bertemu dengan Rasulullah, bukan melihat, bertemu, dan meninggal dalam keadaan beriman dan meninggal dalam keadaan Islam. Kata-kata bertemu ini mengeluarkan orang-orang yang melihat, bertemu tapi tidak melihat. Siapa mereka? Bertemu tapi tidak melihat. Orang tunanetra. Ya, di zaman Rasulullah banyak tunanetra. Ibnu Ummi Maktum, muadzin Rasulullah, itu tunanetra. Kemudian orang yang minta agar tidak sholat berjamaah, bukankah dia tunanetra? Jauh rumahnya. Kemudian di antara rumahnya dengan Masjid Nabawi banyak binatang buas, banyak pepohonan, tidak ada yang menuntunnya. Ya. Tetapi tetap tidak diizinkan oleh Rasulullah. Itu buta, tunanetra. Disebut sahabat tidak? Sahabat. Meskipun tidak melihat. Ya, meskipun tidak melihat, tetapi pernah bertemu. Dan kata-kata pernah bertemu ini meskipun dalam keadaan belum baligh. Yang jelas ketika nanti dia baligh, dia beriman dan mati dalam keislaman. Itu disebut siapa? Sahabat Nabi. Kemudian para ikhwan yang dirahmati Allah, beliau ini teman dekatnya atau pengikutnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, Abu Juhaifah. Dan termasuk bendaharanya Ali bin Abi Thalib di kota Kufah. Jadi yang memegang Baitul Mal, rumah harta kaum muslimin di kota Kufah, Abu Juhaifah. Dan nama beliau tadi siapa? Wahab. Bukan Wahab, bukan Wahab. Wau ha ba Wahab. Dan beliau saking dermawannya mendapatkan gelar dari kaum muslimin dengan Wahab al Khair. Wahab al Khair. Saya tuliskan saja. Namanya Wahab siapa tadi? Bin Abdillah As-Suwa'i. Nah, beliau mendapatkan gelar. Nah, gelar ini beda dengan kunyah. Ini gelar. Kunyahnya apa tadi? Abu Juhaifah. Beliau mendapatkan gelar. Gelarnya apa? Wahab Al-Khair. Al-Khair artinya orang baik. Mungkin karena saking dermawannya Wahab Al-Khair. Dan beliau wafat di kota Kufah tahun 74 Hijriah. Tahun 74 Hijriah. Baik, kita lanjutkan poin yang kedua sekarang, yaitu penjelasan tentang hadis ini. Dan saya berpesan kepada bapak-bapak yang belum mempunyai buku kitab Bulughul Maram, maka silahkan untuk mengumpulkan biaya harta untuk membeli buku, karena ini lebih bermanfaat dibandingkan kita punya handphone bagus TV 50 inci. Mau 50 inci itu kayak apa? Saya ini kah? Buat kayak bioskop. Ya? Kulkas segede gaban. Tapi beli buku harganya berapa ini, Kak? 150. Ya? 150. Sebagian orang kadang-kadang mikir panjang, kena aja gini. Mulai tahun kemalam semalam kena aja gini. Kena aja gitu. Ya, itu gangguan syaitan dalam menuntut ilmu syar'i. Maka beli ya para ikhwan, karena kita akan sangat fokus dengan kitab. Ini bukan kajian tematik yang di dalamnya kita tanpa kitab juga bisa, enggak. Ya, dari Abu Juhaifah radhiyallahu anhu, dia berkata, saya melihat Bilal ketika azan. Saya melihat Bilal ketika azan. Dan ini pas waktu haji wada. Nah, tulis itu. Melihat ketika haji wada. Kapan haji wada? Pada tahun 10 Hijriah. Kenapa disebut haji wada? Karena Rasulullah SAW berhaji untuk pertama kalinya Kemudian setelah itu beliau meninggalkan umatnya. Dan meninggalkan artinya disebut dengan, dalam bahasa Arab disebut dengan wada', maka disebut dengan haji wada', haji perpisahan. Karena beliau haji pertama kali, kemudian setelah itu beliau wafat. Karena haji pula pada bulan Zulhijjah. Setelah bulan Zulhijjah, Muharram, Safar, Rabiul Awal beliau meninggal. Tahun ke-11 Hijriah beliau meninggal. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Dan jadi Abu Juhaifa berkata, dia berkata, saya melihat Bilal. Melihat Bilal di Haji Wada di daerah namanya Abtah. Abtah. Hamzah di atas alif, ba ta ha. Abtah. Ini di mana letaknya? Daerah mau memasuki kota Mekah. Sebuah daerah mau memasuki kota Mekah. Dari mana Ustaz itu dapat riwayatnya? Dari riwayat-riwayat yang lain yang disebutkan dalam hadis-hadis dan riwayat-riwayat yang sahih. Kita langsung. Saya melihat Bilal. Bilal sudah kita ceritakan. Ya, Bilal adalah sahabat Rasulullah, termasuk as-sabiqun al-awwalun, termasuk muhajirin, termasuk Badr, termasuk orang yang berhijrah dua kali ke negeri Habasyah, ke kota Madinah, kemudian orang yang berjuang untuk agama dari mulai pertama, orang yang disiksa dalam agama Islam, dan orang yang dijamin masuk surga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita juga bertemu dengan Bilal dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya melihat Bilal ketika azan. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kata-kata ketika azan berarti mengumandangkan azan, ketika mengumandangkan azan. Ketika azan, garis bawahi, ketika mengumandangkan azan. Saya perhatikan mulutnya. Nah, di sini lihat kata-kata mulutnya. Saya perhatikan, maksudnya saya melihat, memperhatikan dengan mata saya. Ya, mulutnya. Kesana kesini. Maksud kata kesana kesini, maksudnya adalah kanan dan kiri, garis bawah itu. Maksud kesana kesini, itu maksudnya adalah kanan dan kiri. Karena dalam beberapa riwayat, nanti ada beliau menoleh ke kanan dan menoleh ke kiri. Sedangkan kedua jari-jarinya, yaitu jari-jari Bilal ketika mengumandangkan azan, menutup kedua lubang telinga. Lubang telinga di sini. Ya, menutup keduanya. Ya, sedalam apa? Kan usah betakun itu. Ditutup kedua dalam telinganya. Ya, tidak mesti harus ditusuk sampai dalam. Ditutup kedua telinganya, kedua lubang telinganya. Diriwayatkan oleh Ahmad serta Tirmidzi dan dia mensahihkannya. Baik. Kemudian hadis yang ke-197, sedangkan dalam riwayat Ibnu Majah, dia meletakkan kedua jarinya di kedua lubang telinganya. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa beda nomor 196 dengan hadis 197? Nah, siapa yang bisa melihat bedanya? Saya sering mengingatkan, Al-Hafidz Ibnu Hajar itu seorang alim. Tidaklah beliau menyebutkan riwayat tambahan kecuali ada faidah dan tujuannya. Apa bedanya? Lihat hadis ke-196. Sedangkan kedua jarinya menutup kedua lubang telinganya. Hadis ke-197, dia meletakkan kedua jarinya di kedua lubang telinganya. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini perhatikan bahwa terjadi penjelasan dari riwayat Ibnu Majah pada hadis yang ke-197. Penjelasannya apa? Yaitu penjelasannya adalah yang meletakkan jari jemari tersebut adalah Bilal. Itu penjelasannya. Yang meletakkan jari jemari tersebut adalah Bilal. Baik. Hadis yang ke-198. Sedangkan dalam riwayat Abu Daud, riwayat Abu Daud maksudnya apa? Dalam kitabnya Sunan. Ya, Imam Abu Daud mempunyai kitab As-Sunan. Bilal menggerakkan lehernya ke kanan dan ke kiri. Ya, menggerakkan lehernya seperti ini. Ke kanan, ke kiri. Ya. Dengan tidak memutar badannya. Badannya tetap. Ya, masukkan telinganya, kemudian digerakkan. Ya. Badannya tetap. Jangan badannya ikut. Apalagi sampai berputar balik kanan. Ya, jangan, tetapi badannya tetap. Yang berputar cuma lehernya. Dan itu penjelasan pada hadis ke-196. Bukankah hadis 196 cuma menyebutkan dan aku memperhatikan mulutnya ke sana kemari. Yang dimaksud mulutnya adalah apa? Wajah dan kepalanya, ya, wajah dan kepalanya secara menyeluruh. Kemudian di sini ada tambahan, ketika sampai pada kalimat hayya 'alas salah, sampai kepada kalimat apa? Hayya 'alas salah. Artinya menggerakkan ke kanan dan ke kiri hanya pada kalimat hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, ya. Itu saja ini para ikhwan yang dirahmati Allah. Ketika ketika sampai pada kalimat hayya 'alas salah. Hadis ini aslinya terdapat dalam As-Sahihain. Apa maksud As-Sahihain? Maksudnya adalah apa? Dalam kitab dua kitab sahih. Dua kitab sahih sini maksudnya apa? Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Baik. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, tiga hadis ini poin yang ketiga, sahih semuanya. Tidak ada keraguan di dalamnya, semuanya adalah hadis yang sahih. Baik, poin yang keempat sekarang, pelajaran dan hukum dari hadis ini. Yang pertama, hadis ini menunjukkan disyariatkannya menoleh ke kanan dan ke kiri pada waktu mengucapkan hayya 'alas salah dan hayya 'alal falah. Nah, timbul pertanyaan, Ustaz, gimana cara menolehkannya? Mas Robi biasanya gimana? Berdiri hadap jamaah. Enggak, kita butuh kepala antumnya, bukan bajunya. Gua usah dibutuhin. Nah. Coba hayya 'alas salah dan hayya 'alal falah sambil menolehnya gimana? Ya, itu yang dilakukan sejak akhir. Itu yang dilakukan oleh Mas Robi adalah pendapat jumhur. Dan itu pendapat kuat dari Mazhab Syafi'i. Bahwa ke kanan untuk dua hayya 'alas salah. Dan ke kiri untuk hayya 'alal falah. Jadi, hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Lalu, ke kiri, Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Ya, itu pendapat jumhur. Dan ini juga pendapatnya mazhab Syafi'i. Dan ini juga pendapatnya mazhab Maliki. Dan itu yang paling kuat, wallahu a'lam. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sudah ditulis itu pendapatnya jumhur. Bagaimana caranya untuk hayya 'alas shalah? Kedua-duanya kemana? Kanan. Untuk hayya 'alal falah? Ke kiri kedua-duanya. Nah, cuma coba perhatikan Mas Robi tadi, kalau seandainya kalau kita ulang tadi bahwa sebagian ulama mengatakan yang paling baik dan paling sempurna adalah menolehnya dari mulai ucapan hayya. Bukan menunggu hayya ala baru noleh. Enggak. Hayya ala salah. Hayya ala salah. Jangan hayya ala salah. Ya, dari mulai hayya langsung berbalik. Bisa dimaklumi ini? Baik. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Para ulama menyebutkan faedah menoleh. Catat. Yang pertama, lebih kencang suara dan lebih sampai lebih kencang dan lebih lantang suara. Terutama pada panggilan sholat. Karena hayya 'alas shalah panggilan sholat. Lebih kencang dan lebih lantang suara. Terutama pada panggilan sholat. Kemudian, faedah yang kedua, sebagai tanda itu sedang azan. Dahulu kan tidak ada pengeras suara. Ya. Azan di atas. Orang dulu lihat, oh itu dia ke kanan ke kiri, itu berarti sedang azan. Suaranya mungkin enggak nyampe sama dia. Jadi faedah kedua apa? Sebagai tanda bahwasanya itu adalah seorang sedang azan. Jadi dilihat dari jauh, oh tahu itu sedang azan. Ya, bukan mencari kelayangan. Sedang azan. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Timbul masalah di zaman sekarang. Kalau seandainya faedahnya tadi adalah untuk lebih kencang dan lantang suara, bukankah sudah mencukupi dengan mikrofon, pengeras suara? Tidak perlu kita ke kanan dan ke kiri. Dan para ulama mengatakan, al-hukmu yaduru ma'illatihi wujudan wa'adama. Hukum berputar karena ada sebabnya. Kalau sebabnya ada, maka ada hukumnya. Kalau sebabnya tidak ada, maka tidak ada hukumnya. Sekarang, dahulu sebabnya ada. Kenapa pakai ke kanan dan kiri? Agar suaranya lebih kencang dan lantang, karena tidak ada mikrofon. Sekarang, ya, tidak ada sebabnya. Karena dia mau ke kanan ke kiri pun tetap lantang dan kencang. Perlukah? Maka wallahu a'lam, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dia adalah permasalahan tauqifiyah. Azannya begitu. Mau ente kencang, lantang, pokoknya azan pas hayya 'alas shalah ke kanan, hayya 'alal falah ke kiri. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Pelajaran selanjutnya. Hadis ini menunjukkan disyariatkannya meletakkan dua jari telunjuk ke dalam lubang kedua telinga. Faedahnya juga ada dua. Untuk lebih teratur suara, dan yang kedua, sebagai tanda dia sebagai seorang muadzin. Kemudian pelajaran selanjutnya. Tapi apa hukumnya? Haruskah? Wajibkah? Atau hanya anjuran? Maka hukumnya, artinya kalau wajib, jangan-jangan kalau seandainya dia tidak memasukkan jari telunjuk ke dalam lubang telinganya, tidak sah adanya. Maka kita katakan hanya sebatas anjuran. Hanya sebatas anjuran. Timbul pertanyaan selanjutnya. Jangan lupa, kalau saya sebutkan timbul pertanyaan-pertanyaan ini, dicatat ya. Apakah iqamah juga begitu? Iqamah. Apakah juga begitu? Maka wallahu alam, belum ada dalil khusus tentang iqamah. Ya, belum ada dalil khusus tentang iqamah. Dan juga iqamah tidak perlu untuk lantang, karena tadi hanya sebatas pemberitahuan bahwa sholat akan dimulai. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Baik. Kira-kira itu yang bisa kita sampaikan. Wallahu alam. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Ada pertanyaan? Tadi mana yang nanya tadi? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah, saya ingin bertanya, apakah masih dikategorikan sahabat orang yang bertemu Rasulullah SAW dalam keadaan kafir, dan setelah wafat Rasulullah SAW dia masuk Islam sebelum akhir hayatnya? Tidak. Ini tidak sahabat. Karena syaratnya tadi, orang yang bertemu dengan Rasulullah dalam keadaan beriman dan mati dalam keadaan Islam. Ini batasan-batasan ini ada dua. Bertemunya dalam keadaan beriman dan mati dalam keadaan Islam. Kalau bertemu dalam keadaan belum beriman, maka terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama. Seperti misalkan Rahib Bahira. Rahib Bahira. Dia ini beriman kepada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya? Sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak dikatakan sahabat. Dan seperti juga, dan keluar juga orang yang beriman di zaman Rasulullah tetapi murtad setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meninggal. Ini juga bukan para sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Sudah saya sebutkan, beliau bertanya tentang contohnya siapa? Bahira. Ya, Bahira. Wallahu alam. Ada yang langsung bertanya? Nah. Kasih mic. Yang sudah kita pelajari berarti adalah salah satu adab dalam azan. Nanti kita akan tambah beberapa adab. Jadi hadis-hadis sebelumnya itu adalah tata cara ataupun sifat-sifat azan. Sedangkan yang barusan kita baca tiga hadis ini adalah adab tatkala mengumandangkan azan. Nah, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Barakallahu fikum. Afiq barak. Boleh tiga pertanyaan Ustaz? Satu dulu biar saya jawab. Nasihat Ustaz tentang seorang yang suka menunda-nunda pekerjaan, amal soleh maupun lain sebagainya. Nasihat tentang orang yang suka menunda-nunda. Nasihat tentang orang yang suka menunda-nunda untuk beramal soleh, maka hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam riwayat Imam Hakim. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ightanim khamsan qabla khams." Jagalah lima perkara sebelum datang lima perkara. Syababaka qabla haramik. Masa mudamu sebelum masa tuamu. Wa faragaka qabla syughlik. Masa luangmu sebelum masa sibukmu. wa sihhataka qabla saqamik, masa sehatmu sebelum masa sakitmu, wa ghinaka qabla faqrik, masa kayamu sebelum masa miskinmu, wa hayataka qabla mautik, dan masa hidupmu sebelum matimu. Dan lima-lima ini semuanya kita enggak tahu, ghaib bagi kita. Tidak tahu kapan kita sakit, kapan kita miskin, kapan kita mati, kapan kita sibuk, kapan kita, tidak tahu kita. Maka gunakan. Makanya lihat perkataan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, "Idza amsayta fala tantadhirus sabah wa idza asbahta fala tantadhirul masa wa khudh min sihhatika limaradik wa min hayatika limautik." Jika engkau masuk waktu pagi, jangan tunggu waktu sore untuk beramal. Jika masuk waktu sore, jangan tunggu waktu pagi untuk beramal. Ambillah dari sehatmu sebelum datang sakitmu. Dan ambillah dari hidupmu sebelum datang kematianmu. Dan jangan sampai, kalau seandainya, nasihat itu nasihat yang pertama. Dan pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, waktu itu adalah qimah. Waktu itulah harga kita. Habis waktu, habis harga kita. Ya, habis waktu, habis harga. Tidak akan bisa nambah satu sen pun, satu ini pun tidak akan bisa nambah. Maka gunakan waktu sebaik-baiknya. Nah, ada yang lain? Satu. Ibu-ibu. Mas David. Mas Dani. Sebelum menikah di gojlok, setelah nikah di gojok juga. Nah. Sudah, kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.